samping ku. Setelah kau memutuskan kita berpisah, serasa seumur hidupku selalu denganmu. Haruskah ku relakan, haruskah ku berjalan tapi bayang wajahmu saja.